Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-16 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang Dajjal bagian yang kedua. Rasulullah SAW sebagai seorang nabi yang sangat menginginkan keselamatan bagi umatnya telah menyebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang ciri-ciri Dajjal. Di antaranya, bahwasanya Dajjal adalah orang yang gemuk badannya, kulitnya berwarna merah, rambutnya keriting, mata kanannya buta, mata kirinya seperti anggur, dan tertulis di antara kedua matanya 3 huruf, kaf, fa, ra. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kafir. Semua orang yang beriman bisa membaca baik yang buta huruf maupun yang tidak buta huruf. Ciri-ciri di atas disebutkan di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Dajjal tidak memiliki anak. Orang yang mengenal Allah SWT mengetahui bahwasanya Dajjal bukanlah Rabbul Alamin. Mereka tahu bahwasanya Allah tidak dilihat di dunia dan Allah tidak buta sebelah. Adapun kehebatan yang dimiliki oleh Dajjal, maka semuanya adalah dengan izin Allah SWT untuk menguji keimanan para hamba. Rasulullah SAW bersabda, فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ فَأَلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرْ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَتَّى تَمُوتُوا. Apabila samar bagi kalian Rabb kalian, maka ketahuilah bahwasanya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala tidaklah buta sebelah matanya, dan sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian tabaraka wa ta'ala sampai kalian meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad dan juga Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. 1 hari pertama seperti setahun, 1 hari kedua seperti sebulan, 1 hari ketiga seperti seminggu, dan hari-hari yang lain seperti hari-hari biasa. Hadis riwayat Muslim. Jadi kurang lebih apabila dihitung dengan hari-hari biasa, dia akan tinggal di bumi selama 1 tahun, 2,5 bulan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.